Ibrani pasai lebla. Bah kehegata saling tamegasih si drongon yang lain, sibago ureng-ureng Kristen yang mecedara. Bek segan-segan gata terimong lam rumoh gata, ureng-ureng yang gohlom gata meturi. Sabab, dengon na gata pubut yang lagenyan, kalih na ureng ngon hana sadar, kaji terimong malaikat lam rumoh ji. Ingat ke, ureng-ureng yang na lam gelap, si ulah-ulah gata pi na mesajan nawaknyan. Dan ureng-ureng yang kenong ilaya legob, bah ke gata ingat ke awaknyan, si ulah-ulah gata pih ji pesunut lagi nyancit temah. Ban mandum ureng haruh ji tunyuk sikap hormat, ubak lembaga mekawin. Nyang ke sabab ji, lako bino bersetia si drongon yang lain. Ureng yang cabui, dan ureng yang memukah temah, gepe sidang lepotu Allah. Pek ke udep gata ji kuasa le cinta kepeng. Tema bah ke gata puh ngon pun yang na nibak gata. Sabab Allah kagema firman. Ulun hanalun pubiye atawa lun tingai gata. Le sababnya tanyo tajud pegah. Tuhan na keh yang tulung lun. Ulun hana temakut. Pua yang hase jipubut manusia ate ulun. Bek ke tuo ubak pemimpin-pemimpin gata yang pesampo pesan Allah ke gata. Nging ke pakriban awaknya udip dan pakriban tema awaknya mati. Dan contoh ke iman awaknya. Isa Al-Masih tetap saban. Bah ke yoh masa ile, jino dan truk si umum masa. Bek ke pebiu mebago rupa ajaran yang kon-kon je pesisat gata. Ate getanyo, bah ke Allah yang jeroh yang pukong. Nyan ke nyangget. Bek le mebago aturan ke hai penajuh. Ureng yoh masa ile, jitaat uba aturan-aturan nyan, hana meteme sapu. Tanyo nasaboh misbah ke tempat tapa semah kurbun ke potu Allah. Dan imum-imum yang melayani nibak kimah Tuhan, hana hak jimakun kurbun yang na atuh misbah. Darah belatang yang tapa semah sibago kurbun ke tepu ampun deca. Gebale imum agung uba ruang maha suci. Tema bangke belatang nyan ke dro, jitut di luar kimah-kimah. Nyan ke sabab jih, Isa mate di luar pintu gerbang bandar, ketepu gleh umat gop nyan nibak deca, ngon darah geh ke dro. Sabab nyan, jak ke tajak ubat gop nyan di luar kimah-kimah, dan mesajan jihina ngon gop nyan. Sabab di bumo, hana tempat tinggai nyan kekai ke getanyo. Tanyo tamita tempat tinggai ke, nyan tema teka. Sebabnya, ngon perantaraan Isa, bah ke getanyo sabeta pujo-pujo Allah. Yang lagi nyan, nak ke sibago kerubun syukur getanyo ke gobnyan. Yang tanyo pesemah rot bibi tanyo, ke tapu mulia nan gobnyan. Bek tuo tapu but nyang jeroh, dan saling ta temulong. Sebabnya ke kerubun-kerubun yang tepu mangat ate Allah. Setot ke perintah pemimpin-pemimpin gata, dan tunduk ke ubah awaknya. Sebab awaknya sabe ke kalon jiwa gata. Dan awaknya harus bertanggungjawab ubah Allah. Menyo gata taat ubah awaknya. Awaknya hasil jimubut ngon mangat ate. Menyohan tema awaknya jimubut ngon sedih ate. Dan yang lagi nyan bit hana laba nibak gata. Bek putuh-putuh medoa ke kamu. Kamu yakin ate nurani kamu murni. Sabab lam hai pu mantong, kamu metim mubut pu mantong yang betul. Khusus jih ulun, melake ngon meharap tat. Mangat gata medoa ke ulun, mangat Allah ngon bagah-bagah geba ulun nyo ubak gata. Allah kage peudip, Tuhan getanyo Isa nibak mate. Sabab mate gehnyan, gopnyan jinonyo, gembala agung ke getanyo. Nyan ke bubiri-bubiri gopnyan. Lema teguh nyan cittema, tepesah perjanjian ke hai nyang kage peget le Allah ngon getanyo. Semoga Allah pangkai sejahtera nyan, gepe lengkap gata ngon pupu mantong, nyang jeroh, nyang gata perle ke gata pubut kehendak gop nyan. Semoga dengan perantaraan Isa Al-Masih, Allah gemebut lam dro getanyo, pu nyang ge kehendaki. Bah ke Al-Masih jipujo ke si umu masa. Amin. Ulun meharap mangat gata tasimak nasihat-nasihat lonnyo ngon Sabah. Sabab surat ulonnyo hana padup na panjang. Bah keh gata tatupu bahwa rakan getanyo Timotius kata pebebah nibak penjara. Menyejihnyan kajija ubak tempat lonnyo, ulon temakuba bawate ulon jak sawu gata singo. Petruk ke salem kamu ubak mandum pemimpin ronuh dan atuh umat Allah. Dan terimong citema salem nibak cedara-cedara nyang na di Italia. Semoga Tuhan geberi berkat atuh cedara ban mandum.